Al-Fahim. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Wa minha anna syahid al-ma'rakah la yusalla alayh. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada'i Uhud. Walam yu'raf anhu anna sallallahu alaihi wasallam salla ala ahdin mimman istushhida ma'ahu fi maghazi. Wa kadhalika khulafa'ur rasyiduna wa nawabuhum min ba'dihim. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sesungguhnya para syuhada ma'rakah, para syahid pertempuran, la yusalla alaih, maka mereka tidak disolatkan. Karena Rasulullah SAW tidak menyolatkan para syuhada Uhud, para sahabat yang meninggal ketika perang Uhud, dan tidak diketahui dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW menyolatkan salah satu dari mereka yang meninggal pada perang Uhud atau perang-perang yang lainnya. Kadzalika khulafa'u rasyidun, demikian pula para khulafa'u rasyidun, mereka meninggal tidak disolatkan ketika dalam pertempuran. Beda lagi kalau meninggalnya karena sakit atau karena sudah tua, maka disolatkan. Atau yang lainnya, maka disolatkan. Wa nuwabu mim ba'dihim, dan para wakil-wakil mereka setelah wafatnya Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, tidak dikenal dari mereka menyolatkan para pejuang-pejuang ya yang mati ketika bertempur. Ya. Nah, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.